Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang budiman, di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Kesempatan kali ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas samaa'i takunu lana 'aydan lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Yang artinya, Isa putra Maryam berdoa, Duhai Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, berilah rezeki kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Para pendengar RRI rahimakumullah, di sini Nabi Isa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk Allahumma, yang artinya ya Allah atau Tuhan kami, mengalami perubahan, membuangnya bukan dengan bentuk Hai Allah atau ya Allah. Di sini kita menggunakan dengan bentuk Allahumma. Syekh Sya'rawi menyatakan, pemakaian kata Allahumma dalam ayat ini seperti menunjukkan kesiapan jiwa manusia dalam bermunajat kepada Allah dengan mensucikannya. Terkadang kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan gelombang kehidupan ini, kita hanya mendapatkan kesulitan, lantas kita mengeluh, ya Allah, oh my God. Tapi di sini Nabi Isa alaihi salam sebagai rasul, bahkan termasuk ulul azmi, dia itu sudahnya rasul, tapi dia juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bukan bentuknya yang biasa kita lafazkan, tapi di sini menyatakan Allahumma dengan nyatakan, yaitu apa? Dengan persiapan munajat. Jadi bukan bermunajat kita memohon kepada Allah dengan bentuk di situ ada kesusahan langsung kita memohon kepada Allah, akan tetapi kita bersiap dengan penuh keikhlasan mengamalkan ibadah, lantas kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas dengan pembahasan ayat 114 ini. Kami didampingin oleh Ustadz Fajrul Haq dengan Ustadz Arifin untuk menambahkan. Ini Ustadz sebenarnya yang pada hari sebelumnya kita bahas Al-Ma'idah itu sendiri kan Ustadz. Tapi sudahnya jelas Allah akan berikan lantas Nabi Isa alaihi salam di sini menggunakan kata Allahumma, ya Allah berikanlah kepada kami. Kalau kita kan gini, aduh yang susah kali hidup kami ini. Bagaimana mencermatinya dalam kehidupan kita ini sehari-hari? Untuk ayat 114 ini Allah berfirman dengan membahasakan doa dari Nabi Isa alaihi salam memakai Allahumma Rabbana anzil alayna ma'idah, dengan harapan yaitu agar Allah memberikan hidangan yang datangnya dari langit dan menjadikan hari raya untuk hari turunnya, dan akan menjadi hari raya bagi kami dan juga bagi orang-orang yang bersamanya dan yang datang sesudah kami dan menjadi dan sekaligus wa ayatan minka menjadi tanda kekuasaan. Di sini pemakaian kata Allahumma seperti ini adalah menunjukkan kesiapan jiwa manusia dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikannya dan percaya bahwa Allah pasti akan mengabulkan keinginannya. Penggunaan kata ini didasarkan atas dasar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada seakan-akan tidak ada perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau secara terpisah sebelum ini Allah juga tafsir Sa'rawi ini Mutawalli Sa'rawi juga menjelaskan perbedaan antara Allahumma dengan Rabbana. Allahumma itu adalah bersifat taklid dia karena ada di situ faktor hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di situ sifat uluhiyahnya didahulukan. Sedangkan Rabbana adalah sifat rububiyahnya. Makanya di dalam Al-Qur'an ini dalam doa-doa bentuknya banyak memakai Rabbana. Karena apa? Karena Allah selalu mendahulukan kasih sayangnya daripada hukumannya. Yang jelas Ustaz, ini kalau kita lah ini Ustaz dalam kehidupan kita susah kali. Ya Allah, aku udah sholat, udah zakat, udah membayar infak dan sebagainya. Kok enggak berubah-ubah ya Allah? Apakah ini tidak menggunakan Rabbana, mau Rabbana kan gitu. Biasa orang awam mau pakai Rabbana, mau Allahumma. Bagaimana menyikapin dalam kehidupan kita ini Ustaz? Sudahnya aku berdoa Ustaz, udah. Bagaimana bentuknya? Pakai Rabbana, pakai Allahumma, tapi juga enggak mau berubah. Apa yang salahnya di sini Ustaz Jenny? Kalau saya melihat Ustaz Safiar, kita harus yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Razzaq. Tadi disebutkan apa di akhir tadi? Ufarzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki karena sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik penerima rezeki. Pemberi rezeki. Ini menjadi suatu hal yang urgen untuk digarisbawahi. Permasalahannya kita tidak yakin bahwa Allah itu pemberi rezeki. Kita tidak sampai derajat beriman bahwa rezeki itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita tidak yakin kepada keimanan dan tidak memiliki keimanan yang kuat kepada Allah sebagai sumber rezeki, maka bagaimana Allah akan memberi rezeki kepada kita? Contoh yang sederhana, ada seorang koki, Cecep Deden sekarang ini ya, mungkin kecap, satu kecap itu yang dia belajar untuk mengoles kecap aja itu tahunan. Dia adalah koki profesional. Kalau kita minta kepada dia untuk dibuatkan makanan, maka akan lahirlah makanan yang akhirnya maknyos katanya, ya kan? Saking kan hebatnya Koki Deden tadi. Tetapi ketika kita bilang, Koki Deden buatlah makanan kepada saya, kata dia, datangkan 1 kilo daging, cabai seon, bawang merah 1/4, bawang putih. Tapi kita bilang, Koki Deden kan hebat. Gak usah pakai daging pun kan bisa. Mungkin gak terjadi. Tidak akan mungkin. Begitu juga lah keimanan itu bukan sekedar aku beriman, Rabbana, Allahumma, Rabbana turunkan. Tetapi kita tidak memberi bahan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memberi daging yang diminta oleh Cep Deden, tidak memberi bawang merah, bawang putih dan cabai supaya dia membuat makanan yang enak kepada kita. Ketika itu tidak diberi, bagaimana mungkin Cep Deden bisa memberi makanan yang enak yang akhirnya menjadi maknyos? Begitu juga lah keimanan tadi tidak tertancap di dalam jiwa kita, sehingga apa yang diminta Allah kita tidak mau memberikannya. Tidak ada sami'na wa ato'na, tetapi apa kata Tuhan kita lawan. Habis itu kita minta-minta pada Tuhan, ya Allah, anzil alaina ma'idatan minas sama', turunkan makanan dari langit. Tetapi kita tidak pernah beribadah kepadanya. Mungkin tidak turun itu. Mustahil. Dan kita pun tidak yakin bahwa Allah itu mampu memberi rezeki kepada kita. Bagaimana Allah akan memberi? Contoh lain Ustaz Fajrul. Di tengah jalan ada orang menjegat Ustaz Fajrul. Ustaz Fajrul, pak sebentar, aku pinjam sepeda motor bapak. Kenapa? Orang tuaku sakit keras. Mau nggak bap Ustaz Fajrul memberikannya? Jelas tidak. Kenapa? Tidak kenal. Iya. Begitu juga lah Allah Subhanahu Wa Taala diminta, sementara dia tidak mengenal kita, walaupun Allah itu Maha mengetahui. Artinya kita tidak pernah berbuat yang itu sesuai dengan permintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita meminta. Orang seperti ini wajar nggak dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala doanya? Tidak wajar. Sementara itu tidak wajar. Begitu juga lah dalam kehidupan ini, begitu juga lah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus yakin bahwa Allah itu khairur raziqin. Cuman yang diminta sekarang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu wasiun alim, sangat luas. Sangat luas. Rezekinya. Permasalahan sekarang keyakinan kita. Yakin nggak kita? Sama seperti pepatah mengatakan, mengibaratkan orang yang ingin sukses dalam ujian, tapi dia tidak pernah berjalan pada jalannya, maka tidak ada tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri alal yabas. Mengharapkan kesuksesan tapi tak pernah dia belajar, tak pernah dia ini, maka ibaratkan kapal laut berjalan di daratan, kan tak mungkin gitu. Jadi bukan Allah yang pelit, tetapi kita yang tidak memberi kepada Allah. Sebagaimana Kang Cecep tadi mau akan memberi masakan yang enak, tapi daging tidak kita berikan kepada dia. Makanlah kecap itu. Fakidus syai' la yu'ti. Sesuatu yang hilang, tidak ada yang kita amalkan, bagaimana Allah akan memberikan kita, kan begitu? Itu. Para pendengar RRI rahimakumullah, kita cermati di sini apa yang telah dikatakan oleh Ustaz Zainal Arifin sangat luar biasa sekali, di mana bukannya Allah itu tak memberi sama kita karena kita tidak memperkenalkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya melalui proses dalam kehidupan, semua ini proses dalam artian apa? Anak bisa merangkak kemudian, itu memang proses kehidupan. Tapi ketika dia makan, itukah apa dikatakan proses? Kemudian ketika dia memakai baju, terus diberikan Allah Subhanahu Wa Taala pemikiran yang matang, dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Di sini kan suatu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah kami berikan, aku ini istriku sakit, kemudian berikan kesembuhan kepada istriku. Mudah-mudahan dicabut nyawa istri, digantikan yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Ada yang demikian ini kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kita enggak bisa mengutak-ngatik pada masalah af'alullah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas kita di sini bagaimana, sudah siap enggak dengan munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa sebenarnya di sini Ustaz munajat yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau saya lihat Ustaz Safiar dengan Ustaz Fajrul, kita harus memahami konsep rezeki itu sendiri. Bukan berarti yang ada pada orang itu rezeki, yang ada pada kita itu musibah. Sebenarnya rezeki itu ada pada kita. Diri kita ini harganya triliunan rupiah. Betul. Yang harus kita syukuri. Jadi bukan berarti orang, oh enak kali lah orang itu. Orang lain pun mungkin melihat kita enak kali lah Ustaz Safiar ini, ya kan. Punya istri, punya anak, ya kan. Masih bisa hidup sampai sekarang, badan sehat. Orang iri dengan kita. Tapi kita tidak merasa bahwa itu adalah rezeki yang berlimpah ruah. Itu kan satu hal. Yang kedua, tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit disembuhkannya. Permasalahannya, yakin gak kita bahwa Allah itu sebagai zat penyembuh? Antas syafi, engkau penyembuh. La shifa'a, tidak ada kesembuhan. Illa shifa'uka, kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Ketika kita meyakini itu, maka kesembuhan itu datang. Tetapi ketika kita tidak yakin Allah menyembuhkan, penyakit itu pun tidak mau hilang dari tubuh kita. Jadi permasalahannya, para pendengar yang ada dimanapun, mungkin yang sekarang lagi sakit, yakinlah Allah menyembuh. Amin. Obat dokter sarana. Ikhtiar. Ikhtiar. Penyembuh adalah Allah. Yang miskin insya Allah pada hari ini dikayakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Karena apa? Khairur rozikin. Amin. Sekarang tinggal kita, bakat kita apa, potensi kita apa, talenta kita apa. itu yang kita miliki, kembangkan. Betul. Karena tidak mungkin kita memiliki talenta yang sama, bakat yang sama, kepandaian yang sama, potensi yang sama. Berbeda-beda potensi, bakat, dan talenta, bila dikembangkan satu sama lain akan menutupi. Ya, yang menjadi permasalahannya itu adalah kadang-kadang orang tak sanggup menerima nikmat yang Allah berikan kepada dia. Iya. Semestinya kita harus bersyukur apa yang apa kita dapatkan sekarang pada hari ini. Karena banyak orang yang tidak mampu menerima itu. Kalau sanggup pun tinggal, harus kita nikmatin juga. Benar. Iya. Sehingga timbul ujub, timbul takabur, itulah yang menjatuhkan dan mencairkan habis semua amalan kita, tidak ada artinya. Imannya habis. Iya. Iya. Baik para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, alhamdulillah kajian kita pada surah Al-Maidah ayat 114 ini sangat memberikan satu tawaran yang begitu luar biasa bagi kita, di mana Nabi Isa alaihissalam dengan kaumnya Hawariyin, yaitu mereka sudah meyakini bahwasannya Allah pasti akan turunkan hidangan dari langit, tapi walaupun demikian dengan ikhtiar dan usaha, tapi Nabi Isa alaihissalam selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bentuk Allahumma rizukna, ya Allah berikanlah, atau Allahumma anzil rabba, Allahumma rabbana anzilna, ya Allah Tuhan kami berikanlah, turunkanlah hidangan dari langit sesuai dengan kemampuan kita semua. Mari kita yakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang memberikan, zat yang menyembuhkan, zat di atas segala-galanya. Mohonlah kita kepada Allah, moga kita termasuk hambanya yang diberikan kelebihan di antara makhluk-makhluk yang lain. Kami pribadi, Muhammad Syafiar dengan Ustadz Zainal Arifin dengan Ustadz Fazrul Haq, mengucapkan terima kasih atas segala intensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.